kemiskinan bukan sekedar nasib, menyalahkan situasi, sungguh kurang menjadi bijak untuk bertanggung jawab. Kemiskinan seringkali hanya menjadi buah kelalaian, lalai terhadap pendidikan, tak mau membekali diri sehingga tak berpunya. Ya, tak punya pengetahuan, tak punya kemampuan. Lalu bagaimana akan berkarya di kehidupan? Banyak memang orang miskin, tapi mereka terdidik, sehingga kemiskinan mereka bukanlah malapetaka. Itu lebih karena perilaku tak adil di sekitarnya. Tapi orang miskin yang tak berpengharapan adalah mereka yang mengabaikan pendidikan. Tapi siapa mau memberikan telinga untuk mendengarkan teguran? Ia akan belajar banyak, mendapatkan pencerahan untuk memajukan kehidupan, dan itu akan menjadi sangat menyenangkan. Belajarlah untuk terus menjadi pembelajar yang baik. Dengarkan didikan, tambahkan pengetahuan, maka semakin luar biasalah kehidupan. Berikan telinga untuk teguran, jangan menyayangkannya, karena itu akan menjadi tabungan yang luar biasa bagi masa depan. Jadi, miskin tak masalah kalau Anda mencintai didikan, karena memang bisa saja miskin tiba karena ketidakadilan. Tapi miskin adalah malapetaka kalau Anda mengabaikan didikan. Jangan salahkan nasib di sana. Semoga Anda memahaminya.